بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني في الله رحمكم الله، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام، السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة yang dimuliakan Allah، kita melanjutkan kajian kita dalam fikih salat. Kalau pada pekan-pekan yang lalu kita sudah bicara tentang pensyariatan salat, termasuk juga waktu-waktu salat, dan kita juga sudah membahas tentang masalah an-nida atau panggilan tentang sholat, yaitu azan dan iqamah, maka pada hari ini kita akan membahas tentang syurutus sholat, syarat-syarat dalam ibadah sholat. Syarat ada dua macam. Yang pertama syarat sah, yang kedua syarat wajib. Syarat kalau dibilang sah, artinya syarat ini harus dipenuhi kalau mau sholatnya jadi sah. Namanya syarat sah. Kalau syarat wajib, sholat itu tidak wajib kecuali kalau syarat-syarat ini terpenuhi. Jadi ada dua macam syarat nih. Yang pertama syarat sah. Syarat sah itu berarti sholat kita tidak sah kalau syaratnya tidak terpenuhi. Yang kedua syarat wajib. Sholat kita tidak wajib apabila persyaratan-persyaratannya tidak terpenuhi. Nah, kita akan membahas satu persatu syarat sah dan juga syarat wajib. Kita bicara syarat sah dulu. Kalau sebuah sholat itu dilakukan dan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya, maka sholat itu menjadi tidak sah. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, orang yang sholat itu tahu bahwa waktu sholatnya sudah masuk. Ini syarat yang pertama. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman telah difardukan dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Jadi kalau kita sholat di luar waktunya tidak sah. Yang sah adalah kalau sholat di dalam waktunya. Nah, mengetahui waktu sholatnya sudah masuk atau belum, para ulama mengatakan itu adalah syarat sahnya sholat. Dan pengetahuan itu bisa saja dengan cara melihat langsung. Kalau zuhur misalnya bisa dengan melihat matahari. Kita sudah belajar tentang waktu-waktu sholat kemarin. Apakah mataharinya sudah ada di atas kepala kita tegak lurus dan sedikit condong ke arah barat yang disebut dengan zawal atau belum? Kalau sudah zawal, berarti kita sudah sah untuk melakukan sholat. Nah, tahu bahwa sekarang sudah zawal itu adalah syarat. Kalau kita nggak tahu udah zawal atau belum, lalu kita sholat, sholatnya nggak sah. Pengetahuan bahwa masuk waktu sholat sudah terjadi, ini dikatakan sebagai asyartul awal, syarat yang nomor satu. Kita bisa juga mengetahui bahwa waktu sholat sudah masuk atau belum dengan cara dikasih tahu orang. Nggak perlu kita harus keluar rumah melihat langsung matahari. Orang yang siqah, orang yang bisa dipercaya, seorang mukmin yang adil bilang, udah masuk waktunya. Maka kita pun boleh mengikutinya. Atau yang ketiga, kita tahu waktu sholat itu sudah masuk dengan cara dilakukan penghitungan. Dan ini hukumnya juga boleh. Karena beda dengan perintah puasa, kalau puasa, ada kalimat dari Rasulullah yang bunyinya sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah kamu dengan cara kamu melihatnya, melihat bulan maksudnya. Wa aftiru dan berbukalah, berlebaranlah dengan melihat bulan juga. Ada perintah khusus di situ di mana Rasulullah bilang liru'yatihi, dengan melihatnya. Tapi kalau untuk waktu sholat, tidak ada perintah untuk melihatnya. Yang penting kita bisa ketahui ini udah masuk waktunya atau belum, dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan perhitungan astronomi. Walaupun juga ada beberapa versi yang berbeda. Kita kalau ada di luar negeri, di negeri yang subtropis, kadang-kadang siang dengan malam gak sama panjangnya. Kemarin saya ke Jepang, sholat subuh, azan subuh jam 3 lewat 10. Kita kalau jam 3 di sini lewat 10 masih enak tidur kan. Nah dia jam 3 lewat 10 udah subuh. Matahari terbit jam 4. Jadi jam 5, jam 6 udah panas. Matahari terbenam jam 7 atau lewat sedikit. Jadi jam 6 tuh masih terang. Itu kalau lagi musim seperti ini, lagi musim, katakanlah musim panas. Tapi nanti dibalik, pas lagi musim dingin, nah, subuh bisa jam 7. Maghrib bisa jam 5 sore. Jadi kan waktunya bisa berubah. Kalau kita di Indonesia, patokan kadang-kadang gampangin aja, jam 6 maghrib. Nah, di sini, di Masjid Asra juga begitu kadang-kadang. Ya, atau di kantor. Ya. Pokoknya zuhur jam berapa? Jam 12. Begitu kan? Gampangin aja. Kenapa? Karena memang fluktuasinya gak jauh-jauh, paling beda setengah jam. Tapi di beberapa negeri yang subtropis, apalagi di kutub, itu perbedaan waktu antara siang dan malam sangat ekstrim. Jadi kalau di kita ini, syarat yang pertama, masuk waktu sholat kita tahu, gampang. Tapi buat negara-negara yang subtropis, jadi masalah sendiri. Nah, untungnya sekarang sudah ada jadwal waktu sholat yang berlaku abadi. Di setiap titik di permukaan bumi ini sudah ada hitung-hitungannya. Jadi kita bisa berpatokan dengan itu. Nah, yang agak susah kalau kita naik pesawat terbang antar negara. Kita nggak tahu sekarang kita ada di negara mana nih. Ya. Jadi sekarang udah masuk waktu sholat atau belum juga kita bingung juga. Kalau zuhur dengan asar gampang. Asal masih kelihatan siang, masih terang, berarti masih zuhur atau masih asar. Kan kalau kita dalam perjalanan sholat itu, zuhur asar boleh kita jamak. Maghrib dengan isya boleh kita jamak. Gampang. Pokoknya kalau malam gelap, wah berarti kita bisa sholat. Entah itu maghrib, entah itu isya, kita gabung. Jamak takdir atau jamak akhir. Begitu juga zuhur dengan asar. Pokoknya asal masih ada mentari, kelihatan dari atas pesawat, ya berarti ini masih siang, belum maghrib, gampang. Imma kita sholat jamak takdim atau kita sholat jamak takhir. Nah yang susah itu kan subuh. Subuh ini nggak bisa dijamak, nggak ada. Isya dijamak sama subuh, nggak ada. Atau subuh dijamak sama zuhur, nggak ada. Subuh ya sebelum matahari terbit. Tapi pengalaman saya naik pesawat, ternyata nyari waktu subuh paling gampang justru di pesawat. Tadinya saya kayak orang sepupuan kata Betawi, susah nyari ini. Kita ada di mana nih, subuhnya jam berapa? Nanya sama kaptennya juga, kaptennya lagi tidur. Saya bilang, kaptennya tidur, pesawat jalan sendiri kok gimana gitu ya. Ternyata memang udah komputerized ya. Ternyata kaptennya tahu nggak sekarang jam berapa? Nggak tahu nih, kita ada di negara mana, nggak tahu, orang lagi tidur, ntar saya bangunin dan kata pramugarinya begitu. Ternyata kalau kita buka jendela, ketahuan, wah, dikit lagi matahari terbit. Kalau kita lihat ke ufuk timur, sudah kelihatan yang namanya Syafaqul Ahmar, mega merah, atau Fajr, Al-Fajrul Shadiq. Mataharinya belum nongol, tapi langitnya sudah terang. Nah itu dia waktu subuh, paling gampang. Jadi ya kita sholat pada saat itu. Jangan sampai itu matahari nongol, kalau sudah keburu dia nongol, udah murtad. Jemur pantat, kan subuhnya kelihatan. Gitu. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, agar sholat kita itu sah, kita wajib suci dari hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Itu syarat. Sebelum kita mulai sholat, harus sudah suci dulu. Hadas kecil, hadas besar. Kalau kita berhadas besar, misalnya kita habis melakukan hubungan dengan istri, maka kita wajib mandi. Atau gak melakukan hubungan, anak muda, bujangan, belum punya bini, tidur di masjid, mimpi lagi. Kan ada tuh kayak gitu. Nah, dia wajib mandi. Kemudian, kalau wanita, ya karena haid, karena nifas, dia dalam kondisi janabah. Maka dia harus tunggu dulu, selesai haidnya, selesai nifasnya, sampai kemudian bersih, dan kemudian dia harus mandi. Hadas kecil, hadas besar ini harus kita hilangkan. Hadas besar dengan mandi janabah, hadas kecil dengan berwudu. Bagaimana kalau nggak ada air, sudah lama kita bahas bahwa cukup dengan tayamum, dan tayamum itu bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Yang syarat yang ketiga adalah sucinya badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita dari najis. Ini syarat. Jadi kalau kita lagi sholat, tiba-tiba kita kejatuhan air kebu, prok gitu ke badan kita, otomatis syaratnya hilang. Kalau syaratnya hilang, berarti syaratnya batal. Jadi syarat ini harus ada terus sepanjang proses sholat kita sampai selesai. Kalau udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang pertama itu kan rukunnya. Begitu salam yang kedua, kejatuhan najis, gak masalah, gak perlu diulang, karena sholatnya sudah selesai. Apa yang harus bersih dari najis? Yang pertama, badan, tubuh kita ini gak boleh ada najisnya. Kalau kena najis, berarti syarat sah sholatnya itu hilang. Kalau syarat sahnya hilang, berarti gak sah. Kalau gak sah, berarti batal. Kalau batal, gimana? Pertama, najisnya mesti dihilangin dulu. Bukan langsung wudu, tapi najisnya dihilangkan dulu. Setelah najisnya hilang, baru berwudu. Sehingga suci dari najis, suci juga dari hadas. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, maka bajumu sucikanlah. Nah, Ibnu Sirin mengatakan bahwa makna ayat ini adalah perintah untuk mencuci pakaian dengan air. Yang keempat syaratnya adalah menutup aurat. Laki-laki auratnya itu antara puser dengan lutut. Kalau dibilang antara, berarti pusernya bukan aurat, lututnya bukan aurat. Jadi ma bainas surrati wa arrukbataini, antara puser dengan lutut. Lututnya bukan aurat, pusernya bukan aurat. Tapi yang ada di antara keduanya, itulah aurat. Jadi boleh gak kita sholat cuma pakai celana kolor doang? Kalau kolornya kolor Pak Haji, ya, yang dari pinggang sampai ke dengkul segini, celana pangsi, celana pang sate, sah. Kalau bicara sahnya. Cuman kalau bicara adabnya, kagak beradab itu. Ya kan? Kalau bicara sah, sah. Ya. Tapi kalau bicara adab, nah tentu saja kita juga harus punya adab. Ya. Belum pernah kan di Masjid Al-Sharaf ini ngelihat khotib Jumat gitu cuma pakai celana polo doang kayak ceramah. Kalau dia ngotot gitu, saya udah sah nih, udah pakai celana tutup auratnya. Memang sam, memang benar, cuman kagak punya adab aja. Sedangkan wanita, auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya dan kedua tapak tangannya. Dibilang tapak itu berarti bukan hanya yang ini, tapi juga yang ini. Ini yang bagian dalam disebut dengan batinul kafi. Kalau yang ini punggungnya disebut zahirul kafi. Nah, ini dua-duanya bukan aurat kalau perempuan. Jadi boleh kelihatan. Begitu juga wajahnya. Dari mana batasnya? Dari batas ini. Telinga nih. Ya, ma baina syahmatai al-udunain. Kalau secara irdan, secara lebarnya, kalau secara tulan tingginya mulai dari tempat tumbuhnya rambut ila asfalil zaqni, sampai ke bawah dagu zaqn sini. Nah, itu boleh kelihatan, bukan aurat. Masalah mau pakai mukena, mau enggak, itu lain urusan. Yang penting ditutup. Mau kena ke, mau enggak ke, ya, enggak ada urusan. Yang penting ketutup. Warnanya tidak diatur dalam Islam, apakah harus putih. Kalau kita rata-rata di Indonesia warna mukenanya putih. Tapi beberapa wanita seperti di Saudi Arabia, di Kuwait, warnanya hitam. Ya, warnanya hitam. Kalau kulitnya putih, warnanya hitam sih cakep juga kali ya. Tapi orang Afrika udah kulitnya hitam, maksudnya hitam juga, gitu kan. Yang kelihatan dari jauh cuma giginya doang, kalau dicengir, gitu. Tapi gak apa-apa, itu budaya. Masalah warna pakaian itu budaya. Begitu juga coraknya, itu gak ada aturannya. Mau toto-toto boleh, mau batik boleh, ya kan. Mau garis-garis, belang-belang, putih hitam, kayak orang di penjara, gitu. Boleh juga, gak ada masalah. Dan juga bentuknya juga gak ada masalah. Apakah mau ada atasan atau ada bawahan, atau mau gombrong dari atas sampai bawah, yang penting auratnya ketutup. Yang penting gak kecetak. Yang penting gak tembus pandang. Nah, kalau seorang wanita sudah bisa menutup aurat seperti itu, lepas dari apa jenis pakaiannya, bahannya, coraknya, warnanya, potongan, model, dan sebagainya, dia sudah menutup aurat. Kalau sudah menutup aurat, maka sudah sah dia punya sholat. Jadi syaratnya adalah menutup aurat. Mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia mengatakan seperti itu. Seluruh tubuh perempuan itu aurat kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Tapi mazhab Abu Hanifah ini lucu juga. Ternyata mereka tidak hanya mengecualikan wajah dan kedua tapak tangan, tapi juga termasuk mata kaki ke bawah. Jadi kalau kita lihat wanita-wanita di Turki misalnya, Turki itu adanya di Eropa, mazhabnya Hanafi. Dia cuek aja sembahyang, sholat, ya, pakai baju kayak gini. Ini kayak saya begini nih. Kalau buat ukuran dia, udah nutup aurat nih. Baju segini, celana, kakinya kelihatan gak masalah. Tinggal dipakai kerudungan doang, nah itu udah bisa sholat. Kalau kita kagak pernah lihat yang seperti itu, kita bingung juga. Ya, sholat begitu, kakinya kelihatan, kagak sah tuh, gitu kan. Itu cara kita. Tapi mereka memang begitulah ajarannya, dan memang punya dalil juga. Apa dalil dari Abu Hanifah? Beliau mengatakan bahwa mata kaki ke bawah adalah sesuatu yang lazim terlihat, karena kalau enggak kelihatan, keserimpet-serimpet tuh perempuan. Dia harus kerja di ladang atau di pasar atau di mana saja. Maka untuk itu mata kaki ke bawahnya itu sesuatu yang lazim, yang tidak bisa ditinggalkan kelihatan. Saya juga bingung baca kitabnya Abu Hanifah seperti itu. Emangnya kagak ada kotak di zaman itu apa bagaimana? Gak jelas. Tapi itulah mazhab resmi mereka. Dan karena itu adalah ijtihad dari seorang mujtahid mutlak, biarkan kita gak setuju, tapi kita wajib menghormatinya. Ya, bukan kita bilang, wah lu kagak bener, lu sembahyang mau dari mula. Enggak. Tapi kita harus tahu juga mazhabnya dia apa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, syarat yang kelima agar sholat kita itu sah, wajib menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat. Memang benar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diriwayatkan sholat tidak menghadap kiblat. Tapi bukan semua sholat, hanya sholat-sholat tertentu beliau memang tidak menghadap kiblat. Misalnya sholatul khauf, sholat khauf, sholat takut, maksudnya sholat lagi perang. Kalau Ka'bah ada di belakang saya, musuhnya bisa disono. Kalau saya sholat ngadep Ka'bah, nah dari belakang diserang dengan mudah. Dalam kondisi yang seperti itu, Rasulullah pernah mencontohkan sholatul khauf itu boleh menghadap ke lawan, walaupun lawannya itu tidak searah dengan arah kiblat. Itu pun imam sujud sendiri, nanti makmumnya belakangan gantian dan seterusnya. pokoknya ini sholat yang lucu. Kita jarang-jarang, bahkan mungkin belum pernah seumur-umur sholat khauf. Karena kita kan belum pernah perang, gitu kan ya. Boro-boro perang, ya kan, macet aja kata sholat, gitu kan. Kalau Rasulullah, ya, perang aja sholat. Gitu. Kalau kita tanggung dikit lagi, udah ntar sekalian gue jamak, gitu. Jamak apaan? Zuhur, asar, maghrib, isya, jamak jadi satu, bikin mazhab baru. Dibolehkan tidak menghadap kiblat pada sholat khauf, yaitu sholat yang dilakukan pada saat perang menghadapi musuh. Maka pada saat itu kita dibolehkan tidak menghadap kiblat. Yang kedua, sholat di mana Rasulullah pernah lakukan tapi tidak menghadap kiblat adalah sholatun nawafil, sholat sunnah, sholat tambahan. Beliau pernah diriwayatkan naik ke atas unta, kendaraannya, rahilahnya. Nah, di zaman Nabi yang namanya kendaraan itu unta. An Amir bin Rabi'ah qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa zada al-Bukhari yumi'u wa at-Tirmidzi lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Amir bin Rabi'ah berkata, saya melihat Nabi sholat di atas onta. Bisa kebayang gak tuh kira-kira? Naik onta aja susah ya. Kita kalau naik onta, kalau gak pegangan kan bisa jatuh tuh. Nabi bisa sholat di atas onta. Itu cuman orang Arab aja yang bisa melakukan itu. Memang tiap hari dia naik onta. Gitu. Kalau cara kita naik motor, sambil naik motor kita sholat. Ya. Sah kagak, kejadab iya. Gitu. Nah, ontanya orang Arab tuh udah kompak. Ya, dia arahin ke sono, unta jalan terus. Nah, dia sholat. Terus bagaimana ngadep kiblatnya? Nah, haitsu tawajjahat bihi, kemanapun untanya itu jalan. Jadi Rasulullah sholat di atas unta. Orang tambah bingung bagaimana berdirinya, bagaimana ruku sujudnya di atas unta. Nah, Bukhari menyebutkan yumi'u, Rasulullah menunduk. Jadi kalau dia ruku, dia begini sedikit. Kalau dia sujud, agak jauhan dikit. Jadi dia kagak betul-betul ruku, kagak betul-betul sujud. Cuman isyarat saja. Dan kata Al-Imam At-Tirmidzi, walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Tapi Rasulullah sholat yang kayak gitu itu, bukan pada waktu sholat yang wajib. Yang maktubah yang lima waktu. Kalau yang wajib, beliau turun dari ontaknya. Kenapa? Karena syaratnya sholat wajib itu harus menghadap kiblat dan juga harus berdiri. Berdirinya rukun, menghadap kiblatnya syarat. Nah, disinilah kemudian para ulama jadi berbeda pendapat tentang sholat di atas kendaraan. Kita nih sering diajarin, udah kalau pergi haji sholatnya ngadep kemana aja, kemana aja arah pesawat itu menghadap. Biar kata pulang dari haji kan berarti berlawanan dengan arah kiblat, ya kan, ngadepnya ke sono gitu. Kagak berdiri gitu. Nah, di sini letak titik permasalahannya. Kenapa? Karena ada komentar dari Al-Imam At-Tirmidzi yang menyatakan bahwa walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Rasulullah emang benar sholat di atas unta, tapi sholat nafilah, ba'diyah, qobliyah, atau sholat-sholat sunnah mutlak yang lain. Tapi begitu masuk waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya, subuh, beliau turun, berdiri yang benar, ngadep kiblat. Nah, dengan demikian, ada kritik terhadap cara sholat ini di atas kendaraan yang tidak menghadap kiblat. Bagaimana mau menghadap kiblat? Mobilnya belak-belok terus. Bagaimana mau menghadap kiblat pesawatnya belok-belok? Nah, kalau kita naik kapal laut memang lebih mudah. Karena biasanya di kapal laut, saya pernah naik dari Tanjung Priok sini sampai ke Makassar. 2 hari 2 malam. Itu kalau nggak salah bulan puasa. Jadi kita sholat maghrib di tengah laut. Pertama, ngadepnya benar ke sono. Begitu masuk waktu sholat isya, kapten kapal masuk, mohon maaf pak, kiblatnya berubah. Nah, di atas itu ada arah kiblat, diputar sama dia, seret, imamnya angkat senjata pindah ke sana, ke kita pindah ke sana. Itu salat isya, habis salat isya kultum, habis kultum mau salat tarawih, kaptennya masuk lagi, bentar pak, kiblatnya berubah lagi, putar lagi ke sana, imamnya angkat lagi senjata ke sana, orangnya pindah lagi ke sana. Kapal laut, ada kompasnya, ada kaptennya, bisa. Yang susah kan seperti kapal terbang. Walaupun sebenarnya kapal terbang bisa juga, karena beberapa maskapai penerbangan itu biasanya ada TV-nya. Di atas di TV-nya itu kadang-kadang ada peta dunia. Kita dari mana mau kemana, barat, timur, utara, selatan ketahuan. Kiblat juga kita tahu, asal kita nggak buta peta aja. Ya, kalau kita udah sekolah bertahun-tahun masih buta juga peta dunia, emang jadi repot. Gitu. Kita tahu, oh ini Mekah sebelah sini nih. Berarti sekarang kapal kita lagi ngadep ke sono, kiblat tuh ada di sebelah sana. Jadi kalau kita sholat, ngadep kiblat sebelah sana. Bawa ntar tuh kapal goyang-goyang, belok-belok, itu lain urusan. Tapi secara seluruhnya, kapal sedang menuju ke arah sebelah sana. Itu bisa kita ijtihadkan seperti itu. Nah, yang agak susah kalau kita naik mobil atau naik kereta api, kan kita nggak bisa bilang masinis, masinis tolong berhenti dulu dong, gua mau sholat nih, nggak bisa. Tapi kalau di Indonesia, di Pulau Jawa, itu yang namanya trek rel kereta itu selalu barat timur, walaupun kadang-kadang dia juga belok-belok, tapi secara makro, secara umum itu selalu barat timur. Ya, kata orang Jawa, ngulon itu ke barat berarti, kalau dia bilang ngetan berarti ke timur. Jadi kita bisa menggunakan itu, walaupun nanti dia belok-belok. Ya, intinya kan nggak harus tepat banget pada Ka'bah, yang penting arahnya sudah benar, gitu. Bisa kita lakukan. Nah, yang paling susah kalau kita naik mobil, naik bis misalnya, itu yang paling susah. Tetapi kalau kita mau pertemukan antara kedua sisi ini, maka kalau kita masih bisa turun, kita turun. Itu yang penting. Kita naik mobil pribadi, ya nggak usah pakai sholat di atas mobil lah, gampang tinggal minggir. Nggak ada masjid, di rumput juga boleh. Di trotoar juga jadi, di mana saja di atas tanah di muka bumi ini kita boleh sholat, nggak ada air kita boleh tayamum, gitu, mudah dan sederhana syariat Islam. Yang penting mau apa enggak, itu dia masalahnya. Kadang-kadang alasannya banyak banget, adalah yang bajunya bau apek, gitu, emang bajunya bau apek pakai alasan nggak mau sholat. Adalah yang bilang capek, adalah yang bilang ini itu dan seterusnya. Nah, dalam kondisi seperti itu, menghadap kiblat setidak-tidaknya untuk sholat yang wajib diutamakan. Kita upayakan dulu, kecuali kalau memang udah nggak ada lagi, apa boleh buat. Itu pun sebagian ulama mengatakan, kalau sudah nggak menghadap kiblat, sudah nggak berdiri secara sempurna, maka sholatnya itu tidak dikatakan sholat yang sempurna, disebut dengan istilah sholat lihormatil waqti, sholat untuk menghormati waktu doang. Ntar begitu nyampe, begitu kita bisa berdiri yang benar, bisa menghadap kiblat yang benar, kita ganti itu sholat yang tadi. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kita boleh tidak sholat menghadap kiblat kalau kita dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, nah kita boleh tidak menghadap kiblat, namanya orang sakit. Kecuali kalau memang ada yang gotongin di tempat tidur menghadap ke kiblat, lain lagi. Tapi kalau memang udah nggak mampu, nggak bisa, ya disuruh sholat ntar malah tambah parah dan sebagainya, ya sudah ngadep kemana aja dah. Ya. Orang udah sakaratul maut suruh ngadep kiblat juga, be nggak satu be ngadep sholat ke sana ke atas ngadep sana be, ya muter badan yang meninggal. Jadi menghadap kiblat itu adalah syarat dari sahnya sholat. Nah, hadirin sekalian, tadi kita bicara tentang syarat sahnya. Tadi saya bilang di awal, syarat itu ada dua macam. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat wajib itu apa? Ada tiga. Yang pertama, orang tidak wajib sholat kalau dia nggak beragama Islam. Kalau dia belum mengucapin dua kalimat syahadat, dia bukan orang Islam. Entah dia Hindu, entah dia Buddha, apa dia Katolik, Protestan, atau nggak punya agama, dia PKI, komunis misalnya gitu, dia kagak sholat, ya udah, memang nggak wajib. Cuma ntar di neraka, digebukin malaikat, kita kagak tanggung. Beda sama orang Islam. kalau dia ngaku muslim dia kagak sholat, kita wajib memerintahkan dia. Sampai-sampai Rasulullah pernah bilang begini, saya pengen ngebakar rumah orang yang kagak mau ikut sholat. Pengen ngebakar rumahnya walaupun gak dibakar betulan. Tapi artinya, mengajak orang untuk sholat itu, orang Islam, itu wajib hukumnya. Tapi kalau dia udah bukan muslim, dia ngakunya bukan Islam, walaupun bapaknya orang Islam, ngkong-ngkongnya orang Islam, tapi dia sendiri udah murtad, ya udah selesai. Ente kagak wajib. Biarpun ente sholat juga kagak sah juga. Udah kagak wajib, juga kagak sah. Itu syarat seorang muslim. Yaitu harus sholat. Nah, ada pertanyaan begini. Ada orang Islam. Terus, dia murtad dari agama Islam. Masuk Kristen. Mungkin karena perutnya keroncongan, dikasih Indomie, pindah. Harga imannya cuma seharga sebungkus Indomie. Begitu udah masuk Kristen, lama-lama dia mikir juga, ya, gue jadi orang Kristen kayak gini. Terpati masuk neraka. Pikir-mikir-mikir, balik lagi ah. Balik lagi masuk Islam lagi, baca syahadat lagi. Pertanyaannya, dia kan waktu lagi tidak menjadi muslim itu, anggaplah seminggu dia murtad. Kalau dia balik lagi, kan selama seminggu dia kan tak sholat. Nah, sholatnya itu wajib diganti apa enggak? Ini yang jadi timbul pertanyaan. Ada yang bilang, sholatnya harus diganti. Kenapa? Karena sholat itu wajib hukumnya. Mau Islam, mau enggak Islam. Tapi kalau menurut hukum syariah, tidak wajib. Kenapa? Karena waktu dia lagi murtad itu, posisinya bukan sebagai orang Islam. Karena dia bukan orang Islam, dia kata cuma seminggu, ya enggak perlu diganti. Di situ ulama beda pendapat. Ada yang bilang diganti, ada yang bilang enggak diganti. Nah, jadi kalau mau cari yang gampangnya, ya udah ganti aja. Seandainya yang enggak keganti, enggak apa-apa kan. Tapi kalau seandainya harus diganti, dia kagak ganti kan repot. Ada lagi yang lebih parah. Ada seorang muslim udah haji. Udah dipanggil Pak Haji. Murtad lagi. Islam banget ya, udah haji murtad lagi. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Begitu dia murtad, dia balik lagi. Ulama sepakat. Kalau ada seorang sudah pernah pergi haji, kemudian dia murtad, kemudian dia balik lagi masuk Islam, haji yang pernah dia lakukannya itu gugur. Berarti posisinya dia wajib lagi untuk pergi haji. Kenapa? Karena tadi itu, murtad itu menggugurkan kewajiban haji. Syarat yang kedua, yang wajib untuk sholat itu adalah seorang yang sudah baligh. Cukup umur, yang laki sudah keluar mani, yang perempuan sudah haid. Tapi kalau ada anak kecil, dia belum baligh tapi dia sholat memenuhi syarat dan rukunnya, maka sholatnya sah. Karena ini bukan syarat sah, tapi syarat wajib. Dia memang tidak wajib, sunnah saja. Berarti kalau dia sholat, dia dapat pahala. Yang lebih banyak lagi pahalanya bapaknya yang ngajarin dia sholat. Tapi kalau bapaknya gak ngajarin sholat, ya nanti kalau anak itu tumbuh besar tidak mau sholat, yang digebukin sama malaikat juga bapaknya juga. Jadi sholatnya seorang anak kecil sah. Bahkan ada salah seorang sahabat Nabi yang dia masih kecil, belum baligh, tapi dia pintar. Baca Qur'annya hafal, hukum-hukum sholatnya bisa. Dia tinggal di tengah masyarakat, kaumnya yang baca Qur'an kagak benar, tahu masalah hukum syariat juga enggak. Maka kata Rasulullah, yang paling berhak anak kecil ini jadi imam. Maka jadilah dia imam di depan, yang lain yang bapak-bapak yang udah bertua jadi makmum. Kenapa? Karena sholatnya anak itu sah. Kita boleh bermakmum di belakang orang yang sholatnya sah. Lepas dari apakah dia baligh, belum, dan sebagainya. Tapi sholatnya dia sah. Maka kita sah juga bermakmum kepada seorang anak yang belum baligh itu sendiri. Syarat yang terakhir, syarat wajib adalah berakal. Hanya orang yang waras yang wajib sholat. Kalau dia kagak waras, emang kagak wajib. Nggak usah disuruh. Kagak waras, sinting, singit, ya kan, ayan, gila, pokoknya yang ada kaitannya dengan masalah otaknya agak bekerja dengan baik, maka dia tidak wajib sholat. Menurut jumhur ulama, orang yang sempat untuk beberapa saat hilang kewarasannya, begitu dia kembali ingatannya, dia tidak wajib mengqadha sholat. Misalnya pagi waras, masuk jam 11:30 jam zuhur, gila, tapi sebentar, zuhurnya lewat, asarnya lewat, maghribnya lewat, habis maghrib menjelang isya sadar, ya, 3 waktu sholat hilang, ini gitar, gila sebentar, gitu, balik lagi ikannya. Menurut jumhur ulama, orang yang kayak gitu, sholat yang tadi udah gak perlu diganti lagi. Kenapa? Karena dia bukan orang yang mukallaf. Pada saat dia lagi gak sholat tadi itu, dia bukan orang waras. Syaratnya harus akil. Walaupun menurut sebagian ulama seperti mazhab Hanafi, tetap diwajibin dia mengqadha sholatnya. Baik, itu barangkali hadirin yang dimuliakan Allah. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang ditanyain seperti ini. Kan kalau di jarak untuk sholat jamak, gitu kan ya, ataupun kotor, itu kan ada jaraknya, gitu kan. Sedangkan sekarang permasalahannya banyak sekali orang nanyain, bagaimana kalau kita jalan masih di Jakarta gitu ya, tapi kan macetnya bisa sampai 3 jam 4 jam. Ya contoh konkret misalnya kemarin gitu ya, macet di UKI gitu ya. Dia alasan kan mobil pribadi. Kemudian kalau mobil umum mungkin bisa turun gitu ya. Tapi kalau mobil pribadi bagaimana Ustaz hukumnya? Apakah boleh dijamak atau dia harus tinggalin mobilnya ketika macet dan dia turun sebelahnya dia di trotoar sholat, kan mobil tetap macetin orang gitu kan. Hukumnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di zaman Nabi belum pernah ada macet. Ya kan, di zaman sahabat, zaman tabi'in, itu gak pernah ada macet. Macet itu fenomena zaman sekarang. 20 tahun terakhir ini aja, itu pun cuma Jakarta doang. Ya. Di luar Jakarta, di kampung-kampung, pelosok, kagak ada istilah macet. Jadi memang harus dibuat sebuah hukum fikih khusus buat orang Jakarta. Yang fenomenanya memang aneh, yaitu macet. Saya pernah menanyakan hal ini kepada banyak orang, para ulama, termasuk dosen saya sendiri, Dr. Salim Sadaf Al-Jubri, beliau pernah menjawab seperti ini. Kalau memang kejadiannya di luar rencana, biasanya sih saya lewat situ tidak lancar, masih bisa saya kejar tuh maghrib di mana, maka hanya pada kondisi kejadian yang istilah kata, kalau orang apa namanya asuransi itu force majeure gitu ya, dalam kondisi yang di luar dugaan sama sekali, kita gak bisa bergerak, kita mau turun, mobilnya mesti jalan sih gak jauh paling ya, paling 2 cm jalannya dikit gitu ya, 2 cm, balik lagi 2 cm gitu. Dalam kondisi yang seperti itu, maka boleh digunakan pendapat yang tadi, as-sholatu lihormatil waqti, sholat dah sesolat-sholatnya. Ada tukang aqua, kita berhentiin, kita wudu pakai aqua, lalu kita ngadep sambil di belakang petir, kita sholat dah, kagak ngadep kiblat dan sebagainya. Tapi menurut sebagian ulama kan itu kagak sah. Kenapa? Udah gak berdiri, gak menghadap kiblat, kan begitu. Jadi bagaimana? Begitu kita udah lepas dari macet itu, ketemu tempat kita bisa sholat yang benar, walaupun waktunya udah lewat, kita sholat ganti yang tadi. Istilah orang Betawi bilang, kodok dah tuh yang tadi kelewat. Lalu yang tadi ngapain? Yang tadi itu as-sholatu li hurmatil waqti, sholat untuk menghormati waktu, gitu. Ini istihad di kalangan sebagian ulama Syafi'iyyin, yang kalau kita baca dalam kitab-kitab mereka seperti itu. Nah, tapi sebagian dari ulama yang lain mengatakan enggak, udah enggak perlu diganti, yang tadi itu udah benar sholat dengan dasar hadis bahwa Nabi pernah sholat di atas kendaraan. Ini kalau kita ketemu saudara kita yang dari Bandung, dari Persis, biasanya begitu mereka kasih fatwa. Udah selesai, udah sholat ente, gak ngadep kiblat, gak apa-apa, gak pakai berdiri, gak apa-apa, Nabi juga udah pernah melakukan itu, hadisnya sahih, Bukhari, Muslim, gitu kan? Nah, itu kalau saya ajak ngobrol para kiai dari Persis, Jawa Barat, rata-rata mereka bilang begitu, udah sholat aja di mobil. Gitu. Tapi wudhu kan? Ya wudhu, tetap, gitu. Nggak kemudian sholat asal sholat, karena syaratnya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau saya tanya kiai NU, nah, yang kayak tadi jawabannya, sholat juga, cuma nanti begitu udah selesai, emang ente yakin tuh sholat ente sah? Iya, gak yakin juga. Soalnya Nabi kan waktu itu sholat yang bongkok-bongkok begitu doang kan di atas kendaraan kan pada sholat yang sunnah, bukan sholat wajib. Jadi, ya udah ente ganti aja, walaupun waktunya udah kelewat. Emang boleh sholat bukan pada waktunya? Ya boleh, Nabi kan pernah melakukannya. Ketika beliau kesiangan sholat subuh, bukan sendirian, rame-rame sama rombongan semua, ketiduran. Yang disuruh jagain juga tidur. Bangun-bangun setelah matahari tinggi, dan kemudian sinarnya sakit kena di muka, di pipi. Bangun, suruh azan, lalu sholat subuh berjamaah. Ya, kira-kira jam 9 lah begitu. Itu kan sholat subuh di luar waktunya kan. Mau disebut qadha, mau disebut apaan, pokoknya begitu udah sadar, begitu ingat, begitu bisa dilakukan, dia sholat secepatnya. Nah, makanya Kiai Nahdliyin rata-rata kalau ditanya masalah itu dia bilang, ente sholat lihormatil waqti, tapi nanti begitu udah sampai ente sholat, ente qadha, apa yang tadi enggak bisa ente lakukan. Nah, terserah mau pakai yang gaya Persis, sholat aja udah di situ, atau mau pakai yang gaya Kiai NU. Nah, dua-duanya punya hujah, punya argumen, punya logika, nalar, dan sebagainya. Silakan aja dipakai yang mana. Ya. Nah, ini lain lagi judulnya. Setiap hari macet. Nah, kalau emang setiap hari, seorang muslim itu kan disebutkan oleh Rasulullah, kayyisun fatin, gitu kan? Seorang muslim itu cerdas. Dia tahu di mana dia bisa menempatkan dirinya. Jadi pertanyaan sama juga, kemarin waktu ke Jepang, ada teman-teman di Jepang yang bilang, Pak Ustaz, saya di sini kerja 12 jam sehari, masuk jam 8 pagi, pulang jam 8 malam. Saya kagak boleh sholat. Gitu. Saya bilang, kalau ente kagak boleh sholat, ente boleh gak minta izin masuk WC? Boleh sih, kalau kebelet katanya. Nah, kalau ente ke WC boleh, ente sebenarnya sholat pun gak bisa pasti. Kenapa? Karena sholat itu kan sebenarnya gak harus di masjid. Gak harus berjamaah, gak harus wudhu gebiar-gebiur. Bacaannya juga gak harus baca Al-Baqarah, gak harus baca Ali Imran kan. Jadi dalam waktu yang cuma singkat saja, dimanapun tempat ente bisa lakukan. Asal jangan di dalam septic tank aja. Gitu ya. Mau di dalam WC juga boleh, atau apalagi di Jepang. WC-nya kan lebih cakep dari ruang tamu kita gitu. Rata-rata WC di sana, WC-nya WC yang kagak basah lantainya, gitu kan? Nah, sebenarnya kalau kita mau pakai logika, kita masih punya sih sebenarnya kesempatan. Kita cari di mana tekniknya biar kita bisa sholat pada waktunya. Dan sholat itu sebenarnya yang paling susah cuma satu, yaitu sholat maghrib. Itu aja yang paling susah. Banyak teman-teman pengalaman cerita. Ya, daripada saya maghrib di jalan gak karu-karuan, mendingan saya maghrib di kantor dulu dah. Habis itu baru pulang dengan aman. Itu ada teknik begitu. Ada juga yang bilang, enggak, saya akan berhenti di satu titik. Di situ saya bisa berhenti sebentar, saya bisa sholat. Ada musola, walaupun cuma kecil. Silakan. Ada juga, Ustaz, saya bawa mobil pribadi di jalan tol. Saya bisa minggir dikit, saya bisa sholat di dalamnya. Silakan. Yang penting masih dalam waktu maghrib itu. Kalau misalnya maghrib dimulai jam 6, ini misalnya saja, berakhir jam 7, jam 7 kurang 5 kita sholat maghrib, masih sah. Kalau memang kita mau. Yang penting jam jangan dibikin dari karet, itu aja. Jamnya jam dari besi, mestinya gitu. Jadi kita punya ketepatan waktu ketika kita mau ngatur. Nah, jangan sampai setiap hari kerjaan kita jamak terus itu. Jamak itu kan sebenarnya ada syaratnya. Tadi dalam perjalanan, dalam apa dan sebagainya. Yang kalau tadi dalam kondisi tertentu terpaksanya tidak bisa, barulah kita boleh menunda. Karena hal-hal yang bersifat darurat. Nah, darurat itu tidak boleh dijadikan standar. Pokoknya standarnya darurat, itu nggak bisa. Apalagi yang namanya macet di Jakarta, sebenarnya tadi bukan masalah jarak, tapi masalah padatnya lalu lintas. Nah, tinggal bagaimana kita pinter-pinternya mencari celah di mana kita bisa sholat. Di situ emang keimanan kita diuji. Tapi saya yakin setiap orang yang beriman pasti dia punya solusi. Di mana dia bisa lakukan sholat? Setidak-tidaknya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kamu. Jadi apa yang paling maksimal yang bisa kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Tapi kalau emang udah gak bisa, ya berarti baru kita menyerah pada keadaan Allah yang lebih tahu terhadap keadaan kita. Baik, ada lagi? Silakan. Bapak-bapak ada, Pak, yang ingin tanyakan? Atau cukup? Sudah jam berapa nih? Satu ya. Baik, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.